aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah kau bangkitkan, aku yang pernah kau beri rasa. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu.